إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Di antara ibadah yang sangat agung, bahkan termasuk dari rukun Islam, adalah az-zakah, itu zakat. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Itu di antara ayat dari sekian banyak ayat. Dirikanlah oleh kalian salat dan keluarkanlah zakat, dalam surat Al-Baqarah ayat 110. Dalam sebuah hadis yang masyhur yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, kata Rasulullah, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas lima perkara. Di antaranya disebutkan wa ita'iz zakah, yaitu mengeluarkan zakat. Dalam hadis yang lain, masih dalam sahih Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Umirtu an uqatila nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. "Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, Muhammad utusan Allah, agar mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kata dalam hadis yang lain, na'am, dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, "Bay'atu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim." Aku berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan menasihati setiap muslim. Dan hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan tentang agungnya perintah zakat, bahkan merupakan rukun dari rukun Islam. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, zakat diwajibkan kepada seseorang yang memenuhi beberapa syarat. Sebelum itu, zakat dalam Islam ada dua, terbagi menjadi dua. Yang pertama, zakatul amwal, zakat yang terkait dengan harta. Nanti di situ ada zakat emas dan perak, kemudian ada zakat barakallahu fikum bahimatul an'am, hewan ternak, dan yang lainnya. Ini zakatul amwal. Zakatul amwal ini barakallahu fikum harus diwajibkan seseorang mengeluarkan zakatul amwal harus terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama jelas Islam. Ini yang pertama, Islam itu syarat seluruh ibadah. Yang kedua, al-hurriyah, merdeka. Dia statusnya merdeka. Yang ketiga, telah mencapai nisab. Nisab adalah ukuran atau batasan atau kadar harta yang wajib dizakati. Ketika sebuah harta tertentu yang di sana ada zakatnya telah mencapai nisab, maka wajib untuk dizakati. Contoh misalnya uang rupiah itu diikutkan zakatnya, hitungannya na'am dihitung sesuai dengan kadar nisab tukaran antara emas dan perak yang paling rendah, tukaran yang paling rendah. Naam, untuk saat ini atau barakallahu fikum, perak dengan tukarannya 10 ribu maka lebih rendah jauh daripada emas. Nah, mungkin sekitar 6 juta sekian, ketika seseorang memiliki uang 7 juta, maka dia telah wajib untuk dizakati. Kalau harga 1 amperaknya seharga 10 ribu sekian. Nah, beda kalau diikutkan emas, banyak yang tidak kena, maka diikutkan dengan hitungan perak. Kemudian barakallahu fikum, itu yang ketiga. Syarat yang keempat yaitu telah mencapai haul yang sempurna, yaitu dalam bilangan hijriah. Anda punya uang 10 juta di awal Ramadan tahun lalu, misalnya. Dari awal tahun Ramadan tahun lalu 10 juta sampai sekarang 10 juta, enggak pernah turun dari 10 juta. Batasan nisabnya 6 juta sekian misalnya. Uang Anda 10 juta, 10 juta. Bulan Ramadan, bulan Sawan, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, terus 10 juta, enggak lebih, enggak kurang dari batasan nisab. Sampai sekarang 15 juta. Maka 15 juta dikeluarkan 25% dari 15 juta. Itu haul, telah mencapai haul yang sempurna dalam hitungan hijriah. Nah, dalam hitungan hijriah, seluruh hal-hal yang terkait dengan syariat Islam, maka hitungannya bulan hijriah. Puasa 3 hari di bulan, di awal bulan 13, 14, 15 itu pun hijriah. 3 kali haid sempurna seorang wanita yang ditalak habis masa idahnya, itu pun hitungannya hijriah. 4 bulan 10 hari pun hitungannya hijriah. Naam, semuanya hitungan hijriah. Kita tidak naam tidak pakai hitungan miladi. Itu ayat ihwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, zakat yang kedua ada zakatul fitri. Zakatul fitr. Zakatul fitr diwajibkan kepada seseorang ketika memenuhi dua syarat. Zakatul fitr diwajibkan kepada seseorang ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah dia seorang muslim. Yang kedua, dia memiliki kelebihan makanan pokok pada hari raya Id dan malamnya. Yang kedua, syarat yang kedua, ketika seorang muslim memiliki kelebihan bahan makanan pokok pada hari raya Id dan untuk malamnya, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatul fitri. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sa'irin alal abdi wal hurri wal zakari wal untha was saghiri wal kabir minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan, mewajibkan zakat fitr satu sok dari kurma atau satu sok dari sa'ir gandum atas seorang budak dan orang merdeka. Jadi orang budak pun kena kewajiban zakatul fitr, beda dengan zakatul mal. Wadzakari wal unsa, laki-laki ataupun perempuan. Wassagiri wal kabir, anak kecil ataupun orang dewasa. Minal muslimin, dari orang-orang muslim. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas salah satu dari zakat yang ada dalam Islam, yaitu zakatul fitri. Kenapa dinamakan zakatul fitr? Naam, dikarenakan disandarkan kepada al-fitr, yaitu berbuka. Dikarenakan wajib berbuka di dari Ramadan. Naam, karena sudah masuk Sawal. Naam, itu barakallahu fikum kenapa dinamakan zakatul fitr. Kemudian ayat ihwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, apa hukumnya zakatul fitr? Hukumnya wajib. Tadi jelas hadisnya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Rasulullah na'am mewajibkan zakat fitr. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Al-Imam Ibnu Lungdir rahimallah, bahkan beliau mengatakan adanya ijma. Wa ijma'u ala anna sadaqatul fitri fardun. Wa ijma'u, dan kaum apa para ulama sepakat, ala anna sadaqatul fitri fardun, bahwasanya sadaqah fitr, itu zakat fitrah, hukumnya wajib. Kemudian ayat ihwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, Kepada siapa zakat fitri itu diwajibkan? Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap pribadi muslim, baik anak kecil atau orang besar, orang besar, laki-laki ataupun perempuan, merdeka ataupun budak. Faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sha'an min tamrin aw sha'an min sa'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabir minal muslimin. Naam, tadi telah disebutkan zakat fitr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitr satu sha' dari turma atau satu sha' dari sa'ir atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan wanita, anak kecil dan anak besar dari kaum muslimin. Kemudian barakallahu fikum. Naam ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Zakat fitr barakallahu fikum, apakah dikeluarkan juga bagi janin yang berada di perut ibunya? Nah, tadi dalam hadis kan dijelaskan bahwasanya zakat fitr itu diwajibkan atas laki-laki dan perempuan, orang dewasa, orang besar dan anak kecil, wajib anak kecil, laki-laki ataupun perempuan, merdeka ataupun budak, wajib semuanya. Nah, sekarang anak kecil apa? Yang masih dalam kandungan. Yang masih dalam kandungan apakah wajib untuk mengeluarkan zakatnya? Mayoritas ulama berpendapat tidak ada zakat atas janin yang berada di perut ibunya. Ini pendapat mayoritas ulama. Namun sebagian salaf, sebagian sahabat ada yang melakukannya. Maksimal hukumnya sunnah. Maksimal hukumnya sunnah. Wallahu ta'ala alam bisaw. Itu pun bagi janin yang berumur berapa bulan? 120 hari. Berarti 4 bulan. Nah. Kemudian ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Apa makanan yang dikeluarkan pada zakat fitr? Pada zakat fitr barakallahu fikum, yaitu makanan yang dikeluarkan pada zakatul fitr barakallahu fikum adalah makanan pokok penduduk di sebuah negeri. Makanan pokok penduduk di sebuah negeri, ini yang dikeluarkan pada zakatul fitr. Berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari hadis sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, menuturkan kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sha'an min ta'am. Kami mengeluarkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari fitr, hari berbuka, satu sha' dari makanan. Wa qala Abu Sa'id, dan berkata Abu Sa'id, wa kana ta'amuna ta'amana as-sa'ir waz-zabib wal-aqit wat-tamr. Ketika itu makanan kami, makanan pokok kami adalah sa'ir, gandum, zabib, kurma kering, aqit, aqit susu dikeringkan, Allahu a'lam bishawab, wat-tamr dan kurma. Fadala hadzal hadis alla annal mu'tabara ta'amun ahli al-balad. Naam. Dari hadis ini yang dilihat adalah makanan penduduk sebuah negeri, makanan pokok penduduk sebuah negeri. Seperti apa? Seperti beras, jagung di sebuah tempat, walaupun tidak disebutkan secara khusus dalam hadis ini. Naam, itu ya barakallahu fikum, yang dikeluarkan adalah makanan pokok penduduk sebuah negeri. Naam barakallahu fikum, seperti beras, gandum, jagung atau yang lainnya, walaupun tidak disebutkan dalam hadis ini. Ini pendapatnya kebanyakan ulama, di antaranya adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, dan ini pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ukuran satu sok pada zakat fitrah atau zakatul fitr disebutkan tadi dalam sebuah hadis. Naam, yaitu satu sok yang dikeluarkan, satu sok berapa itu satu sok? Satu sok adalah 4 mut. Satu sok adalah 4 mut. Satu mut adalah gabungan 2 telapak tangan orang dewasa yang pertengahan. Tadi disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan pada zakat fitr adalah satu sok. Satu sa' itu adalah 4 mud. Satu mud seperti ini, gabungan dua telapak tangan orang dewasa yang pertengahan, tidak besar orang yang paling besar, tidak, atau tidak orang yang paling kecil di antara kita, tidak, orang yang pertengahan. Satu sa' adalah 4 mud. Satu mud seperti ini. Nah, kemudian barakallahu fikum ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, diperkirakan satu sok dalam timbangan itu sebagian ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan 2,4 kilogram. Ini pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,7. Wallahu taala alam bisawab. Nah, kalau jeda ada imah yang lainnya berapa? Nah, 3 kilo ya. Nah, Allahu alam bisawab. Itu ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kalau pemerintah kita, nah, ada penetapannya. Allahu alam bisawab. Enggak tahu berapa tahun ini. Nah, yang jelas kurang lebih segitu. Ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bolehkah mengeluarkan mengeluarkan seharga makanan yaitu dengan uang sebagai ganti beras atau makanan pokok? Maka jawabannya tidak boleh. Mengeluarkan dengan uang seharga makanan yang akan dikeluarkan untuk zakat fitrah tidak sah. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Munzir rahimahullah. Tidak boleh, tidak sah zakat dengan uang. Dikarenakan pada zaman Rasulullah terdapat uang dinar, terdapat uang dirham, namun Rasulullah tidak memerintahkan, tidak menganjurkan, tidak mengganti, begitu juga para sahabatnya, dengan uang dinar, dengan uang dirham sebagai ganti dari makanan pokok mereka. Mereka tetap mengeluarkan makanan pokok ketika zakatul fitr. Ini menunjukkan tidak disyariatkan. Kemudian ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, kapan dikeluarkan zakatul fitr? Yang pertama, boleh dikeluarkan 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Boleh dikeluarkan 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Hal ini berdasarkan perbuatan Ibnu Umar. Ini juga pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, wajib. Kalau tadi boleh 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitr. Yang kedua, wajib dikeluarkan zakatul fitr setelah terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan atau malam takbiran. Itu malam Idul Fitri. Ini pendapatnya Al-Thawri, Imam Ahmad dan Ishaq. Kemudian ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, kepada siapa zakatul fitr dikeluarkan? Maka barakallahu fikum, zakatul fitr tidak boleh dikeluarkan kecuali kepada orang miskin. Zakatul fitr tidak boleh dikeluarkan kecuali kepada orang miskin. Ini pendapatnya sekelompok ulama, di antaranya mereka adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naam. Begitu juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syaukani, begitu Syekh Albani dan para ulama yang lainnya. Karena dalam sebuah hadis disebutkan barakallahu fikum dikeluarkan hanya untuk orang miskin. Faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lisaimi minal lagwi wal rafasi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah mewajibkan zakatul fitr tuhratan lisaimi minal lagwi war rafasi, untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari lagwi, sia-sia, perkara yang sia-sia, wa tu'matan, dan untuk memberi makan lil masakin. Disebutkan hanya untuk orang miskin. Berarti zakatul fitr menurut pendapat yang kuat hanya dikeluarkan untuk orang miskin, berbeda dengan zakatul amwal. Kemudian ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, itu terkait dengan zakatul fitr barakallahu fikum. Ana cukupkan Naam ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, pembahasan terkait dengan zakatul fitr. Kemudian ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita akan membahas terkait dengan salat Id dan hari raya. Naam, ini pertemuan yang pertama bagi Anda dan terakhir barakallahu fikum di kesempatan ini. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, yang pertama terkait dengan masalah Id adalah pengertian dari Id. Id secara bahasa adalah sesuatu yang kembali berulang. Dari kata al-aud yang berarti kembali secara berulang. Setiap tahun kita akan menemui Idul Fitri atau Idul Adha. Adapun secara istilah, Id adalah hari raya di mana kaum muslimin bergembira pada hari raya tersebut, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan mereka para penduduk Madinah memiliki dua hari raya yang mereka bermain-main pada hari raya tersebut. Faqala ma hadani al-yawmani, Nabi berkata, dua apakah hari ini, atau bertanya dua hari apa ini? Qalu kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah. Mereka menjawab, hari di mana kami bermain-main di masa jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairan min huma yawmal adha wa yawmal fitri. Sesungguhnya Allah telah menggantikan keduanya untuk kalian dengan yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Kemudian ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, dalil disyariatkannya salat Id. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Masyhur tentang tafsir ayat ini adalah salat Id. Fasholli, maka dirikanlah salat, salat Id masyhurnya tentang tafsir ini. Kemudian berkurbanlah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dan dia ingat nama Rabbnya lalu dia salat. Sebagian ulama nafsirkan ayat ini dengan zakatul fitr, zakat fitrah. Qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung bagi orang yang membersihkan diri, zakatul fitr. Kemudian wa dzakara isma rabbih fasalla, salat di sini maksudnya sebagian tafsir menafsirkan adalah salat Id. Adapun dari hadis di mana dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, Abdullah bin Umar menuturkan, syahidtul Ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapati salat Id bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakrin, aku juga mendapati salat Id bersama dengan Abu Bakar. Wa Umara, bersama dengan Umar juga. Wa Uthmana, dan bersama dengan Uthman. Naam, ini pun dalil dari hadis yang menunjukkan barakallahu fikum disyariatkannya salat Id. Kemudian hukum salat Id, Allahu a'lam bisawab. Ana pribadi cenderung kepada pendapat para ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Hukumnya wajib untuk melaksanakan salat Id, yaitu wajib aini. Setiap pribadi muslim wajib melaksanakan salat Id. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Imam Syaukani, Siddiq Hasan Khan, Syekh Abdurrahman Nasir Asad dan yang lainnya. Dalilnya di antaranya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk keluar menghadiri salat Id, sampai-sampai beliau memerintahkan para wanita yang sedang haid untuk menghadiri. Hanya saja wanita-wanita yang sedang haid menjauh dari tempat sholat. Kemudian ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, syarat sholat Id, di antara yang terpenting dari syarat sholat Id adalah masuknya waktu sholat Id. Ini yang pertama. adanya bilangan orang yang cukup atau teranggap untuk melaksanakan salat Id. Ini yang kedua. Karena salat Id dilakukan secara berjamaah. Dan orang yang mukim masuk waktu salat Id. Kemudian ada bilangan orang atau orang yang cukup atau teranggap untuk melaksanakan salat Id dan orang yang mukim tidak sedang safar. Tidak boleh dilaksanakan sholat Id sebelum waktunya. Tidak boleh juga kurang dari 3 orang. Dan tidak wajib bagi musafir yang tidak bermukim untuk sholat Id. Kemudian barakallahu fikum, waktu dilaksanakan sholat Id. Waktu sholat Id seperti waktu sholat duha, yaitu setelah naiknya matahari setinggi tombak hingga tergelincirnya matahari. Waktu sholat Id ketika suruk ditambah dengan naiknya matahari setinggi tombak, disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah sekitar 15 menit. Kalau antum lihat ada waktu surut di jadwal-jadwal sholat, waktu surut misalnya waktu subuh jam 4:30 misalnya, waktu surut misalnya jam 5:45, ini suruk, tambah saja 15 menit atau 20 menit. Kata Syekh Muslimin rahimahullah, waktu suruk sampai taik sehingga tinggi tombak itu sekitar 15 menit atau 15 menitan. Itu ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat dan jumlah rakaat dalam salat Id. Salat Id dilakukan baik Idul Fitri dan Idul Adha sebanyak 2 rakaat sebagaimana yang antum ketahui. Bertakbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan bertakbir sebanyak 5 kali pada rakaat kedua. 7 rakaat apa? Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Naam, sebagaimana dalam sebuah hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shala yaumal fitri rak'ataini, lam yusalli qablaha wala ba'daha. Bahwasanya Rasulullah salat pada hari Id 2 rakaat, tidak salat pada sebelumnya dan tidak pula sesudahnya. Hadis muttafaqun alaih. Naam, dalam sebuah hadis yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idaini sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah. Rasulullah bertakbir pada salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, Idain, 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat terakhir, yaitu rakaat kedua. Hadis riwayat Imam Majah dan disahihkan Asy-Albani rahimahullah. Kemudian barakallahu fikum, salat apa yang dibaca pada salat Id? Ini hukumnya sunnah, yaitu setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama membaca barakallahu fikum sahbi hisma dan pada rakaat kedua membaca hal ataka haditsul wasiyah. Naam, sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Majah dan Tirmidzi dijelaskan tentang hal ini. Kemudian ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, apakah takbiratul ihram masuk hitungan 7 takbir pada rakaat pertama atau tanpa takbiratul ihram? Tadi telah dijelaskan dalam sebuah hadis, pada rakaat pertama 7 kali takbir, Allahu akbar Allahu akbar 7 kali. Nah, permasalahannya apakah takbiratul ihram, takbir yang dilakukan oleh seseorang pada awal kali sholat, itu masuk hitungan tidak? Berarti kalau sama takbiratul ihram Allahu Akbar terhitung 1 tambah 6, atau tidak masuk takbir, atau tidak masuk hitungan yang ketujuh? Para ulama berbeda pendapat. Allahu a'lam bishawab. Anak pribadi cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa takbiratul ihram termasuk dari 7 kali takbir yang diucapkan pada rakaat pertama. Ini pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, begitu juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Baz, Ibnu Sa'di, Syaikhul Fauzan dan yang lainnya. Hal ini sebagaimana datang sebuah athar dengan sanad yang sahih bahwa Ibnu Abbas takbir 7 kali yang satu kalinya 7 kali bersama dengan takbiratul ihram. Kemudian ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, apakah mengangkat tangan ketika takbiratul tambahan, ketika takbiratul ihram Allahu akbar, kemudian 6 kali takbir setelahnya atau 7 kali takbir setelahnya. Bagi yang berpendapat takbiratul ihram tidak termasuk. Apakah mengangkat tangan? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebagian pendapat mengatakan tidak mengangkat tangan kecuali pada takbiratul ihram. Ini pendapat Imam Malik, Tsauri, Ibnu Abi Ya'la, Abi Yusuf dan yang lainnya. Namun tidak sepatutnya bagi yang berpendapat tidak mengangkat tangan mengingkari bagi orang yang berpendapat mengangkat tangan. Itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adakah bacaan doa atau zikir antara takbir yang satu dengan yang lainnya? Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian melanjutkan takbir yang berikutnya Allahu Akbar. Adakah di antara jeda waktu ini tambahan doa-doa tertentu, zikir-zikir tertentu? Maka barakallahu fikum, mayoritas ulama berpendapat takbir pada sholat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha berkesinambungan, tidak ada di antaranya zikir tertentu. Mereka berkata, mayoritas ulama ini berkata, kalau seandainya ada zikir atau bacaan yang disyariatkan antara takbir yang satu dengan yang lainnya, tentu akan ternukilkan sampai ke kita sebagaimana adanya penukilan tentang takbir. Namun tidak ada. Ini menunjukkan tidak adanya bacaan hal tersebut. Kemudian barakallahu fikum, di mana salat Id dilakukan? Salat Id dilakukan di tanah lapang. Salat Id dilakukan di tanah lapang, tidak dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau salat Id di masjid tanpa ada uzur. Dan tidak ada kesusahan untuk melaksanakan salat Id di tanah lapang karena dilakukan hanya setahun sekali, mudah untuk persiapannya. Setahun paling dua kali, mudah untuk dipersiapkan. Na'am, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Berbeda dengan sholat Jumat karena setiap pekan yang dilaksanakan di masjid, kecuali jika ada udzur seperti hujan, cuaca yang sangat dingin, maka boleh dilaksanakan sholat Id di masjid. Kemudian barakallahu fikum, kapan khutbah Id dilakukan? Khutbah Id dilaksanakan setelah sholat Id, berbeda dengan sholat Jumat. Khutbah Id dilaksanakan setelah sholat Id, berbeda dengan sholat Jumat. Yang khutbah dulu baru sholat. Sebagaimana Ibnu Abbas menuturkan, aku sholat Id bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku juga sholat Id bersama Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhum. Fakulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Semua mereka sholat Id sebelum khutbah. Kemudian barakallahu fikum, khutbah Id. Terkait khutbah Id, ada berapa kali khutbah pada salat Id? Ini juga berbeda pendapat. Naam, sebagian ulama mengatakan dua khutbah dalam salat Id. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Sebagian lagi satu khutbah, ini pendapatnya Syekh Albani rahimahullah. Naam, wallahu a'lam bishawab, dan pendapatnya Syekh Mukbil. Naam, adapun di keumuman kaum muslimin di negeri kita rata-rata memakai dua kali khutbah. Kemudian barakallahu fikum, tidak ada azan dan iqamah pada salat Id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah, mereka berkata, lam yakun yu'adzinu yaumal fitri wala yaumad duha. Tidak pernah dikumandangkan azan pada hari raya Idul Fitri dan juga tidak pada hari raya Idul Adha. Wallahu ta'ala a'lam bi suab. Naam, ada beberapa sunnah yang disunahkan untuk sholat Id, seperti mengerjakan di tanah lapang, menyegerakan sholat Idul Adha agar kaum muslimin bisa dengan segera menyembelih hewan sesembelihan, mengakhirkan sholat Idul Fitri agar seseorang bisa lebih mempunyai luang, waktu luang untuk menyerahkan zakat kepada orang miskin, makan sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri dengan kurma, dianjurkan dengan kurma yang dimakan dengan jumlah ganjil, mandi dan memakai wangian, memakai pakaian yang paling bagus, berangkat dengan melewati sebuah jalan dan pulang dengan jalan yang berbeda dan bertakbir. Naam, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan hukum takbir pada hari raya Idul Fitri, mayoritas ulama berpendapat disunahkan takbir pada hari raya Idul Fitri. Ini pendapatnya jumhur. Adapun sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib. Kemudian kapan mulai takbir pada hari raya Idul Fitri? Sebagian ulama berpendapat takbir pada hari raya Idul Fitri dimulai pagi hari sampai sholat id. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Pendapat yang lain, dimulai takbir apabila telah terbenam matahari di hari terakhir Ramadan, itu malam Idul Fitri. Ini pendapatnya Sa'id bin Musayyab, Abi Salama, Urwa, Zaid bin Aslam, Imam Syafi'i dan yang lainnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Allahu a'lam bishawab. Itu takbirnya di malam Idul Fitri. Allahu akbar, Allahu akbar dan seterusnya. Kemudian kapan terakhir takbir pada hari raya Idul Fitri? Kapan berakhirnya? Sebagai ulama mengatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bertakbir dari terbenamnya matahari sampai imam bertakbir melaksanakan sholat. Dari malam Idul Fitri, malam takbiran atau malam Idul Fitri, sampai berakhirnya ketika imam bertakbir Allahu Akbar ketika hendak sholat. Selesai sudah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian barakallahu fikum, terkait dengan sigoh lafaz takbir, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Syarhul Munti tiga pendapat ulama tentang sigoh ucapan takbir. Jumlah yang pertama, jumlah takbirnya genap 2-2. Perhatikan, jumlah takbirnya genap 2-2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Takbir yang pertama Allahu Akbar, Akbar dua. Yang terakhir setelah diselangi, diselangi oleh la ilaha illallah, dua, genap 2-2. Kemudian kata saya Utsaimin rahimahullah, takbir ganjil 3-3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Ganjil 3-3. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ganjil pada yang pertama dan genap pada yang kedua. Ganjil pada yang pertama dan genap pada yang kedua. Ini yang ketiga. Ganjil yaitu tiga takbirnya, yang kedua dua takbirnya. Perhatikan yang sering kita pakai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiga. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Tiga takbirnya Allahu Akbar di awal dan dua di akhir. Ganjil genap. Ini yang paling sering kita pakai. Wallahu a'lam bishawab. Yang paling kuat sepanjang sepetawan ana, ana lupa, yang 3-2. Seingat ana yang afan lupa ana, antara yang 2-2 atau yang 3-2. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ketiga itu naam. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian barakallahu fikum, dua pembahasan yang terakhir insyaallah sebelum kita menyelesaikan hal ini. Jika terlambat sholat id, kalau bisa jangan terlambat. Nah, kalau terlambat, kalau bisa diusahakan jangan terlambat. Kalau qadarullah terlambat, apakah dia mengkodoknya sebagai apa, apakah dia mengkodoknya dan bagaimana kalau dia mengkodoknya? Para ulama berpendapat tentang hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama mengatakan baginya mengerjakan sholat sebagaimana imam mengerjakan sholat, dua rakaat bertakbir sebagaimana takbirnya imam dan dikeraskan suara bacaannya. Ini pendapat Imam Malik, Al-Hasan, Ibnu Sirin dan yang lainnya. Kalau terlambat tetap sholat, caranya sama seperti cara sholat yang dilakukan oleh imam, dijaharkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Terakhir, jika sholat id bertempatan dengan pada hari Jumat. Jika sholat id bertempatan pada hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat, barang siapa yang sholat id diberi keringanan baginya untuk tidak menghadiri sholat Jumat dan tetap sholat duhur. Ini pendapat Imam Ahmad, dan pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan disandarkan kepada Ibnu Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Dalilnya salabina Ibnu Umar, Ibnu Zubair. Salat dengan kami Ibnu Zubair naam atau ya, pada hari Id yang bertepatan pada hari Jumat di pagi hari. Kemudian kami pergi untuk menuju untuk salat Jumat di siang harinya. Beliau tidak keluar bersama kami. Kami sholat sendirian, tidak bersama Ibnu Zubair. Dan Ibnu Zubair pada saat itu dan Ibnu Abbas pada saat itu berada di Taif. Ketika sampai di sana, kami mengabarkan apa yang dilakukan oleh Ibnu Zubair, tidak sholat keluar sholat Jumat. Maka Ibnu Abbas mengatakan, apa kata Ibn Abbas? Ashabas sunnah. Ashabas sunnah. Ashabas sunnah. Dia, Ibn Zubair, telah mencocoki sunnah. Nah, sebagian lagi berpendapat tetap melaksanakan sholat Jumat. Tetap melaksanakan sholat Jumat dikarenakan keumuman ayat dalam surat Al-Jum'ah ayat 9. Allahu ta'ala alamisab. Yang jelas itu ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Kurang lebihnya ana mohon maaf, cukup sampai di sini insyaallah. Afwan menyita waktu antum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.